bayang tanpa berupa wajah, tanpa warna yang indah. Hidupku bagai teka-teki, dibuat mimpi siang hari. Namun aku yakin kenyataan ini hakikat kehidupan cinta. Dalam rasa rindu menahan ribut kalbu, dari mimpi ke mimpi aku temui diri, mengenal cinta yang sejati. Tak berpaling lagi, menembusi mimpi sembilan dimensi, mengupas reality cinta, cinta yang abadi. Oh yeah. lambat jangan tak sampai langsung. Biar sampai lambat jangan tak sampai langsung. Biar sampai lambat jangan tak sampai langsung. Biar sampai lambat jangan tak sampai. Kalau telah berjanji mestilah ditepati. Kalau telah berjanji mestilah. Yeah. zombimu menikah. Permainan perasaan. kata sewaktu bercinta yang akhirnya menikam diri aku sendiri merana. Cinta yang kekal hanya padamu Tuhan. Perjalanan hidup masih jauh mengembara, mencari bekalan untuk diri di akhirat. Bekalan yang engkau bawa bersama di sana. Hanya padamu Tuhan. Perjalanan hidup masih jauh mengembara, mencari bekalan untuk diri di akhirat. Cobalah engkau tanya pada diri sendiri, apakah bekalan yang engkau bawa? akhirnya bermula zaman purbakala. Suatu andaian ciptaan manusia, dulu tamadun kini masyarakat, aman damai hidup bermuafakat, bermuafakat.